Pertanyaan, kapan waktu yang terbaik untuk menghafal dan murojaah? Kalau terkait dengan waktu, ya pagi hari, ya pagi hari setelah subuh atau bahkan sebelum itu, ya kalau sudah bangun. Ini adalah waktu-waktu yang masya Allah sangat baik, di samping memang tubuh kita baru istirahat, kemudian akal pikiran kita segar, fresh, ya kan. Di samping itu juga Nabi sudah mengatakan, burika ummati fi bukuriha, umatku diberi berkah di waktu paginya. Jadi ini waktu yang sangat bagus untuk menghafal.